بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan tafsir Sa'di rahimahullah. Telah lalu kita membaca dari apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah rahmatal abrar, bagaimana ighwa syaitan, bagaimana upayanya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam, ya. Di antaranya adalah menampakkan bahwa ilmu sihir merupakan alat yang digunakan oleh Sulaiman alaihi salam untuk memiliki kekuasaannya. Sedangkan Sulaiman adalah nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jal yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan perintah Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan tuduhan-tuduhan tadi dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru," dan menetapkan bahwasanya iblislah, bahwasanya syaitanlah yang kufur karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Begitu juga mereka belajar dari dua malaikat yang disebut dengan Harut dan Marut. Dengan izin Allah Azza wa Jal, mereka datang untuk menguji manusia, namun hakikatnya manusia kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala thumma dzakara mafasid as-sihr. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sihir. Faqala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia Yahudi, mereka mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat tersebut yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini diantara kerusakan yang diakibatkan oleh ilmu sihir. Asallallahu salama. Ma'anna muhabbat az-zawjaini la tuqasu bi muhabbati ghairihima. Dengan kata Imam Sa'di rahimahullah, kecintaan dua sejoli yang didasari dengan akdun nikah ini tidak bisa dikiaskan dengan kecintaan antara seseorang dengan yang lainnya, antara teman, saudara dan seterusnya. Memang Allah jadikan kecintaan yang kokoh pada dua orang pasangan yang sudah melakukan akdun nikah, yang dimana akad ini juga disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang erat, ya, yang kokoh, yang mengakibatkan timbul rasa cinta dengan izin Allah Azza wa Jalla. Qala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tamamul ayah, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, sehingga kalian merasa lebih tenang kepada pasangan-pasangan tersebut. Waja'ala, dan dijadikan, Allah yang menyatakan, dijadikan antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Bayangkan Allah sudah matenkan ini. Ketika melakukan akdun nikah akan timbul itu semua. Namun karena sebab sihir, ya, akan mempengaruhi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini yufarriqun bainal mar'i wa zawjih. Merusak. Merusak hubungan seseorang. Masyaallah assalamah. Maka dari itu kita diperingatkan dari bahaya sihir ini. Sihir ini kufur. Malaikat tadi ketika datang mengajarkan sihir menyatakan fala takfur. Jangan kalian kufur, jangan engkau kufur dengan mempelajari ilmu ini. Ya. Maka ini bahaya. Qala wa fi hadza dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqah. Ini merupakan dalil. Ya. Bahwasanya meretakkan rumah tangga seseorang karena akibat sihir, ini dalil. Bahwasanya sihir itu memang betul-betul ada. Karena sebagian, bahkan sebagian ulama menafikan, sebagian mereka yang dinisbatkan kepada ilmu menafikan hakikat daripada sihir. Al-Quran yang berbicara. Nah, sebagian mereka menafikan hakikat daripada sihir. Wa annahu yadur bi idznillah. Dan sihir itu akan merusak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Betapa tinggi ilmu sihir seseorang, betapa tinggi dukun-dukun yang ada melakukan sekian ritual demi ritual, ketika itu tidak diizinkan oleh Allah tidak akan terjadi. Nah, maka dari situ qala Sa'di rahimahullah wal idznu nu'an. Ya. Ini terjadi dengan izin Allah, ai bi iradatillah, dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Kemudian Imam Sa'di menyatakan izin ini ada dua. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kejelekan? Ya, sebagian orang yang menggunakan nalarnya begitu bertanya-tanya. Yang hakikatnya tidak boleh kita bertanya-tanya seperti itu. Maka dijelaskan di sini izin itu ada dua. Qala idznun qadariyun wa huwa al-muta'alliqu bi masyiatillah. Yang pertama izin yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang memang itu sudah menjadi catatan takdir. Karena memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan takdir. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, tadi yang dibaca sama Hasan tadi. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali yang itu menjadi perkara yang sudah dicatat oleh Allah fi lauhil mahfuz. Sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang diciptakan pertama kali sebelum ada langit dan bumi ini adalah pena. Kemudian Allah menyatakan uktub, tulislah. Qala ma aktub, kata pena tadi, apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apapun yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ya. Termasuk hari ini kita duduk di sini membaca tafsir Sa'di, termasuk mungkin santri-santri nanti malam atau besok pulang ke rumahnya masing-masing, semuanya sudah menjadi apa? Catatan takdir. Nah, ini izin yang disebut dengan izinun qadari. Ya. Muta'alliq bi masyiatillah, yaitu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana dalam ayat ini. Ya. Wa ma hum bidharrina illa biiznillah. Yang dilakukan oleh para tukang sihir tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah yang sifatnya sudah menjadi takdirnya. Fulan berpisah dengan istrinya, atau fulan terbunuh karena sebab apa? Sihir ada enggak ada. Sihir bisa membunuh. Ya. Sihir bisa membunuh. Maka dari itu kita mungkin pernah mendengar fulan keluar paku dari perutnya, ya. Fulan tahu-tahu begini, ya. Sihir lahu haqiqah, hakikat benar adanya. Namun itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan semuanya, baik itu jelek di pandangan manusia, namun ada hikmahnya. Ya, jelek di pandangan manusia, terjadi kecelakaan, terjadi begini, begitu, dan seterusnya. Ala kulli hal. Yang kedua, iznun syar'i. Yang kedua, yaitu izin berupa izin yang syar'i. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah fil ayati sabiqah, di dalam ayat yang telah lalu sudah kita baca. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, wahyu lewat Jibril kepada engkau wahai Muhammad, dimasukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ditetapkan di dalam hati Nabi kita alaihi salatu wasallam wahyu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang syar'i, ya, sesuatu yang syar'i. Memang Allah berkehendak demikian, diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam wahyu, ya, untuk meneruskan risalah para nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini izin yang sifatnya syar'i. Wa fi hadhihi al-aya wa ma ashbahuha anna al-asbaba mahma balaghat fi quwwati at-ta'thir fa innaha tabi'atun lil-qada'i wal-qadar. Ini adalah merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada ayat ini dan ayat yang semisal ini, ya, yang menjelaskan kepada kita kejadian demi kejadian, ya, bahwasannya sebab, betapa kuat sebab tersebut pengaruhnya, maka sebab tersebut tetap mengikuti ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di antara sebab-sebab itu adalah sihir. Sihir bisa memisahkan antara suami istri, bisa membunuh, bisa menyebabkan fulan sakit, bisa menyebabkan ini dan itu, sebab. Dan pengaruhnya amat sangat kuat. Karena apa? Karena dia ada campur tangannya syaitan. Ya, ada campur tangannya syaitan. Syaitan akan membuat mata-mata manusia tidak berkedip melihat apa yang terjadi diakibatkan oleh sihir. Maka kuat, ya, pengaruhnya. Namun itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan ketentuan, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kita yakini ahlus sunnah wal jamaah. Di antara yang diimani adalah beriman terhadap qada dan qadar, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ayat-ayat tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, laisat mustaqillah fi ta'dzir, bukan sendirian, ya, sebab tadi mempengaruhi yang terjadi. Sihir tadi mempengaruhi mas'hur yang disihir, ya, bukan karena sihirnya, namun tetap dibawa kehendak Allah. ولم يخالف هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. Tidak menyelisihi pada bab ini dari golongan-golongan yang ada pada umat ini. Ya. Diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah," akan terpecah menjadi 73 golongan. "Kulluha finnar illa wahidah," semuanya di neraka kecuali satu, ya. Di antara mereka ada yang disebut dengan Qadariyah, ya. Di antara mereka yang menyimpang tadi ada yang disebut dengan Qadariyah, firaq hadhil ummah. Maka tidak menyelisihi dasar ini, meyakini, mengimani ketetapan Allah dan takdir Allah, kecuali Al-Qadariyah terkait dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Za'amu annaha mustaqillah ghairu tabi'al masyiatillah. Mereka meyakini bahwasannya yang dilakukan oleh hamba itu yaitu dari hamba sendirian, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini oleh Qadariyah. Adapun kita, kita meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh hamba itu tetap di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di antara adab kita, ya, kita tidak menisbatkan kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara umum kita katakan bahwasanya semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menisbatkan kejelekan. Contoh, saya mencuri kan sudah menjadi takdir Allah, ya. Kita tidak menisbatkan kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Atas apa yang kita lakukan tidak kita jadikan hujjah. Namun kita yakini secara umum bahwasanya semua berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhrajuha an qudratillah. Maka mereka Qadariyah mengeluarkan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan itu semua dari apa yang dilakukan oleh hamba. Qala fa khalafu kitab Allah wa sunnata rasulih wa ijma'is sahaba wa tabi'in. Maka dengan ini mereka golongan Qadariyah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, menyelisihi ijma' as-sahabah, kesepakatan para sahabat, dan juga menyelisihi para tabi'in, ya, ketika mereka mengeluarkan af'alil ibad, apa yang dilakukan oleh hamba dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, semua dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika muncul golongan ini, Ibnu Umar menyampaikan, ya, ketika fulan dari negeri ini yang diketahui di sana banyak dari orang-orang yang meyakini keyakinan ini, katakan, sampaikan kepada mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Artinya apa yang mereka lakukan ini menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini Qadariyah. Thumma dzakara anna ilma sihr mudhirrah mahdhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya bahwasanya ilmu sihir itu murni isinya kerusakan. Ya. Murni isinya kerusakan. Ya, itu diambil dari firman Allah, apa? Yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang merusak mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Ya, maka disebutkan oleh Imam Sa'di isinya sihir itu rusak, murni rusak. Laisa fihi manfaat, tidak ada manfaatnya. La diniyah wa la dunyawiyah. Tidak ada manfaatnya dari sisi agamanya ataupun dari sisi dunianya, rugi dia. Ya. Kama yujadu ba'd al-manafi' ad-dunyawiyyah fi ba'd al-ma'asi. Sebagaimana dijumpai pada sebagian maksiat, itu hal-hal yang bermanfaat terkait dengan dunia. Ya. Terkait dengan dunianya, sebagian maksiat itu ada manfaatnya. Namun manfaatnya tadi lebih kecil daripada kerusakannya, maka dilarang. Maka dilarang. Kama qala ta'ala fil khamri wal maisir. Kemudian beliau memberikan contoh, ya, memberikan contoh pada khamr, yaitu minuman yang dapat merusak atau menutupi akal seseorang. Al-khamru summiya khamran, diberi nama khamr karena yukhamir al-aql, karena khamr itu menutupi akal seseorang sehingga dia bisa lupa, ya, bisa tidak sadar dalam keadaan dia hidupnya. Dia tahu, namun dia tidak sadar atas apa yang diucapkan. Maka semua yang seperti ini disebut khamr. Ya, bukan tidak harus terbuat dari jenis-jenis tertentu, harus dari anggur atau dari ini, dari itu. Maka semua yang menyebabkan ini, ya, menutupi akal seseorang, maka disebut dengan khamr. Ya, disebut dengan khamr. Seperti pada khamr dan maisir, perjudian. Qala qul fihima, ada pada dua perkara tersebut, kata Allah, ithmun kabirun, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat untuk manusia. Namun apa? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama khamr. Ya. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyak dan sedikitnya adalah haram. Banyak dan sedikitnya adalah haram untuk diminum. Ya, untuk diminum. Adapun karena di zaman sekarang, ya, semakin tatawur, semakin modern keadaan seseorang, maka di sana muncul yang disebut dengan alkohol. Ya, alkohol ini madah atau bahan yang digunakan untuk banyak hal. Digunakan untuk banyak hal, terutama di dalam apa? Di dalam perkara-perkara medis yang hampir rata-rata digunakan sebagai antiseptik, anti kuman yang sangat ampuh, ya, untuk membunuh kuman dan yang semisal. Begitu juga digunakan untuk campuran daripada minyak wangi dan seterusnya. Maka di sini ulama khilaf di antara mereka melihat selama khamr saja, selama tidak diminum, maka tidak najis, ya, tidak mengapa digunakan. Nah, diminum yang dilarang. Diminum sepakat, ya, qaliluhu wa katsiruhu haram. Adapun digunakan, sebagian mereka memperbolehkan, ya. Sebagian mereka memperbolehkan dan sebagian menganggap bahwasanya yang memabukkan tidak boleh digunakan untuk apapun, ya. Ijtihad di antara para ulama ala kulli hal, ya. Terkhusus di zaman sekarang, di zaman pandemi, sangat dibutuhkan, ya, maka para ulama membolehkan, ya, untuk kita memanfaatkan yang semisal itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi, kalau diminum maka terlarang, maka hati-hati. Ya, di antara yang semakna dengan khamr ini adalah apa? Alkohol. Ya, alkohol bisa didapati dari apa, dari kimia, ya, atau dari makanan yang dia lama kelamaan menjadi apa, terdapat alkohol di sana karena dibiarkan. Misalnya anggur dibiarkan sekian lama, dia berubah dari nabi kemudian berubah lagi sampai jadi apa? Jadi khamr tadi. Nah, seperti itu prosesnya. Ada pada banyak makanan, termasuk mungkin yang pernah belajar apa namanya pembahasan tentang ini di durian misalnya. Durian dia akan menjadi apa? Menjadi alkohol. Lama kelamaan kalau dibiarkan, ditutup, difermentasi istilahnya. Begitu juga di antara yang mengandung alkohol, katanya madu pun juga mengandung alkohol, ya. Namun ketika tidak dibuat model-model, dibiarkan, wallahu alam bagaimana prosesnya, anak sendiri juga kurang paham. Ahlinya yang mungkin yang lebih mengetahui. Intinya di sana dari makanan dibiarkan dia keluar, ya, alkohol. Ada yang dari kimia, wallahu alam bisawab. Qala fa hadha as-sihr mudhirra mahdha. Adapun sihir ini kata Imam Sa'di merusak, murni kerusakan isinya. Falaisa lahu da'un aslan. Dan hakikatnya falaisa lahu da'in aslan, tidak ada kepentingan. Tidak perlu seseorang mempelajari ilmu sihir. Ya. Karena isinya apa? Dharar. Isinya semuanya dharar, tidak ada kebaikannya sama sekali. Fal manhiyat kulluha imma mudhirra mahdha aw syarruha akbar min khairiha. Maka ini kita jadikan kaidah. Apa yang disampaikan beliau ini adalah kaidah penting, ya, perlu kita catat, perlu kita fahami. Semua perkara yang dilarang, kata beliau, semua perkara yang dilarang semuanya itu imma merusak, ya, imma merusak secara keseluruhan, ya, murni isinya kerusakan, atau kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Ini setiap perkara yang dilarang imma murni kerusakan atau kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Ya. Adapun sihir ini jenis yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kata beliau, kama annal ma'murat, sebagaimana perkara-perkara yang diperintahkan, ya, imma maslahatul mahdha, imma itu adalah maslahat kebaikan, murni kebaikan, ya, au khairuha akthar min syarriha, atau kebaikan, banyak kebaikan namun ada sedikit kerusakan, ada sedikit kejelekan diakibatkan karena perkara yang diperintahkan tadi, namun tidak mempengaruhi kebaikannya, ya. Maka dari itu kita jumpai pada setiap apa yang diperintahkan terkadang menimbulkan apa? Ada hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, bahkan merusak, ya. Barakallahu fikum. Namun masih lebih banyak kebaikannya. Ya. Kebaikannya masih lebih banyak ketika itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laqad alimu ay al-yahud. Maka mereka telah mengetahui hakikatnya. Orang-orang Yahudi telah mengetahui itu semua, mereka paham sebetulnya. Mereka ini orang-orang yang cerdas, orang yang sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami, kata Allah, mendahulukan kalian, memuliakan kalian, memberikan keutamaan kepada kalian atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Namun mereka ingkar. Ya. Sampai kepada pengingkarannya kepada kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui itu. Laman ishtarahu. Ya. Mereka tahu apa yang mereka pelajari, apa yang mereka beli daripada ilmu sihir tadi. Ay raghaba fi sihri, karena mereka ingin belajar ilmu sihir, raghbatal mushtari fi sil'ah, sebagaimana orang yang ingin beli barang dagangan, ingin beli barang, wah menggebu-gebu senangnya dia untuk membeli barang tersebut. Malahu fil akhirati min khalaq, mereka tahu itu. Apa yang mereka pelajari tidak ada bagian daripada akhirat, karena mereka mempelajari ilmu tersebut. Ay nasibun bal huwa mujibun lil uqubah, falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan, walakinnahum istahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Yaitu malahum fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian di akhirat. Bahkan kata beliau mewajibkan pelakunya untuk mendapatkan balasan, ya, untuk mendapatkan balasan. Maka bukanlah pada perbuatan mereka ini karena kejahilan, bukan karena sebab kejahilan, dibangun di atas ilmu. Mereka tahu karena mereka adalah ahli kitab, diberikan kepada mereka Taurat. Karena apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam menyepakati Taurat, dan yang membawa bukan bagian dari mereka, maka mereka buang jauh-jauh. Ittaba'u matatul syayatin, mereka mengambil apa yang diajarkan oleh syaitan daripada ilmu sihir. Mereka tahu itu, dan apa yang mereka lakukan ini akan menyebabkan mereka masuk ke neraka. Ya, ini adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan, bukan karena dasar kejahilan. Walakinnahum istahabbul hayata dunia, namun mereka lebih senang maslahat dunia mereka, ya, dibandingkan akhirat mereka. Maka dari itu mereka memilih untuk belajar ilmu sihir. Walabi'sa masyarubi anfusahum law kanu ya'lamun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengecap mereka sejelek-jelek, kata Allah, apa yang mereka beli, ya, apa yang mereka jual, kemudian ditukar dengan diri mereka sehingga diri mereka dimasukkan ke neraka. Jika mereka mengetahui ini adalah sejelek-jelek perkara, ilman bisa yuthmirul amal, jika mereka mau tahu dengan ilmu yang membuahkan amal soleh, tentunya mereka akan meninggalkan itu. Lakin ma fa'alu, namun mereka tidak melakukan. Ala kulli hal, ini yang memang sering dilakukan oleh Bani Israel. Mereka lebih mencintai urusan dunia mereka dibandingkan akhirat mereka dalam keadaan mereka tahu. Ya, dalam keadaan mereka tahu. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kami akhiri, mungkin sebentar lagi, ya, atau nanti malam, ya, mungkin nanti malam atau besok, sebagian thalabah, sebagian santri akan pulang ke rumahnya masing-masing. Maka di sini sebagai tadzkir, ya, sebagai pengingat, antum di sini sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu, jangan dianggap antum di sini sebagai orang yang berada di tahanan, ya. Antum di sini belajar. Belajar qala Allah, qala Rasul, dengan sekian fadhail yang mungkin antum semua sudah hafal ayatnya, sudah hafal hadisnya, bahkan mungkin melebihi daripada kita. Ya. Maka itu yang harus ada pada benak kita. Jangan sampai ketika kita pulang sebagaimana keadaan tahanan yang keluar dari sel. Ya. Bebas. Bebas melakukan apa saja yang dikehendak, yang diinginkan. Tidak membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Semuanya dilakukan. Rasulullah SAW. Ini akan merusak kredibilitas antum sebagai santri. Ya. Santri ini harus berada pada barisan yang terdepan. Di dalam apa? Di dalam melakukan kebaikan. Pulang ke rumah bukanlah penghalang kita untuk melakukan kebaikan. Ya, terkhusus antum berada di bulan Ramadan. Haris, semangat di atas kebaikan. gantungkan, ya, hati-hati kalian dengan rumah-rumah Allah. Ya, tentunya di masa pandemi ini diperhatikan protokolnya. Gantungkan diri kita dengan sekian kebaikan apa yang Allah perintahkan, yang kita mampu, baik itu sholat, qiyamul lail, qiraatul Quran. Ya, jangan sampai kita pulang kemudian berhenti sampai di sana. Kita tidak mau baca Al-Quran, tidak mau murojaah dan seterusnya. Ya, kalian akan kehilangan thawab yang amat sangat besar ketika demikian keadaannya. Gantungkan dengan rumah Allah jika ada yang menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai pulangnya antum malah merusak apa yang sudah dibangun. Ya, merusak apa yang sudah dibangun di tempat ini, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah biasa kita amalkan. Ya. Maka ini penting, barakallahu fikum. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya, akhlak yang baik. Kita mempelajari akhlak di sini, mempelajari adab. Ya. Jangan sampai ketika kita pulang kemudian kita jadi orang yang paling beringas. Ya, paling beringas walaupun tujuannya baik, ya. Karena kebanyakan demikian, tujuannya baik. Kan kata Nabi, man ra'a minhum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan, dengan kekerasan, dengan ini, dengan itu, ya. Ya, posisinya antum berbeda, ya. Dengan tangan pun tetap kita diperintahkan untuk apa? Untuk tetap berpegang dengan adab dan akhlak, tutur kata yang baik dan seterusnya. Allah saja, ya, memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Ya, ketika Allah memerintahkan idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, fa innahu tagha, karena Fir'aun melampaui batas. Namun kata Allah, katakan kepadanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus, ya, barangkali dia mau ingat bahwasanya ini adalah kesalahan. Maka ketika kita melihat kemungkaran, jangan sampai kita dengan kasar, dengan tegas, tahu-tahu diambil, dirusak, atau dibuang, atau di, ya, jangan. Ya, ini yang banyak terjadi di antara santri. Ya, di antara mereka yang pulang dari pondok, melihat apa yang ada di rumahnya, kemudian langsung disikat begitu saja. Enggak. Kita sudah tahu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna di dalam keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika dikatakan assalamu alayka ya Rasulullah, kematian bagimu wahai Rasulullah, maka dengan beringasnya Aisyah mendengar itu, antum alaikum salam wal la'na, didoakan kejelekan, lakna dan seterusnya. Namun Rasulullah haris, ya, semangat. Bagaimana kepingin apa yang dilakukan ini jadi contoh, dan barangkali dengan sedikit kebaikan menyebabkan mereka mau masuk Islam, ya, orang-orang Yahudi. Wa'alaikum, kata Rasulullah. Rasulullah menyatakan kepada istrinya mahalan, pelan-pelan wahai Aisyah. Arifku maka nafi syai'in illa zana wa manuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu jika digunakan akan membuat semua itu indah. Dan banyak sekali dampaknya ketika kita terus iltizam dengan kelemah lembutan. Dan tidaklah kelemah lembutan tadi digunakan, dicabut, kecuali akan membuat kerusakan. Semuanya akibatnya jelek. Bisa dicoba, ya, bisa dicoba. Sekelompok orang mungkin di daerah kita melakukan kebiasaan mereka tahlil atau yang semakna perkara-perkara yang bukan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diingkari dengan pengingkaran yang amat sangat tegas, ini adalah bid'ah, ini adalah itu dan seterusnya. Bisa dirasakan. Antum akan menjadi bulan-bulanan masa. Ya, karena bukan begitu caranya menyampaikan ilmu dengan hikmah, dengan baik, wal mu'idhatil hasanah, dengan nasihat, yaitu likulli maqamin maqal, yaitu setiap kedudukan itu ada ucapan-ucapan yang pas untuk kita sampaikan, untuk kita katakan. Ya. Siapa lawan kita? Orang yang tidak pernah mengenal ilmu, yang terbiasa dengan kehidupan mungkin yang tidak sama dengan kita, maka pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ini yang harus kita tampakkan. Begitu juga menjaga muru'ah, penting. Antum jaga muru'ah, jaga harga diri antum sebagai seorang santri, seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu di sana akan tercoreng kredibilitasnya ketika dia membiasakan diri dengan hal-hal yang jelek. Ya. Hal-hal yang jelek. Bahkan sebagian ulama melihat ketika seorang talib ilmu meninggalkan qiyamul lail, maka jelek sudah namanya. Ya. Jelek namanya. Ala kulli hal. Mungkin ini ya yang bisa ana sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang dalam keadaan antum tetap murojaah di rumah-rumah antum. Ya. Jangan sampai hafalannya yang sudah dihafal hilang. Tetap antum melakukan apa yang bisa antum lakukan daripada kebaikan. Dan mungkin yang rumahnya ya ada di sekitar Bangil atau di Pasuruan misalnya, dan bisa ya bisa untuk tetap mengikuti kegiatan kita di sini, misalnya sholat tarawih bareng dengan ikhwan kita ahlus sunnah di sini, kemudian bisa mengikuti tausiah-tausiah sebelum iftar dan seterusnya, maka dilakukan. Ya, tidak ada jeleknya. Ya, jika rumahnya jauh, maka istaudi'ukumullahu dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Ya. Maka kami pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami titipkan antum kepada Allah. Antum membawa amanah yang besar. Maka usahakan ya. Apa yang kita lakukan seolah-olah itu adalah akhir daripada yang kita lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan hari itu, ibadah yang kita lakukan, sebaik mungkin, lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.